Mitra Bisnis, Kompas menulis, kisruh penyegelan gereja Taman Yasmin di Bogor yang IMB-nya dicabut wali kota setempat meski telah mendapat rekomendasi pembukaan segel oleh Mahkamah Agung dan Ombudsman RI menjadi bahan diskusi antara PBNU dan perwakilan gereja yang menyimpulkan salah satu kunci utama kebebasan beribadah masyarakat yang dijamin Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah pemerintah harus menegakkan hukum terhadap siapapun yang melakukan kekerasan atau mengusik kebebasan tersebut. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Putu Wijaya. Pak Putu, apa komentar Anda? Ya, karena masalah agama kan masalah yang peka ya. Saya kira mesti berhati-hati sekali untuk itu menggarapnya. Jangan sampai kemudian kalau bisa-bisa juga bisa nanti ada ekses yang lain. Jadi saya kira mesti untuk menghadapi semuanya kita lebih baik bersabar itu kalau menurut pendapat saya. Jadi bersabar itu gunanya ada dua. Satu, mungkin nanti kita akan melihat sesuatu yang belum kita lihat sekarang. Siapa tahu ada hal-hal yang tidak memungkinkan, belum memungkinkan, sehingga kalau dipaksakan sekarang mungkin keadaannya bertambah buruk. Yang kedua, menunda kan tidak berarti membatalkan. Menunggu, menunggu saat yang lebih baik aja gitu. Secara makro memang penegakan hukum harus dilakukan. Tapi secara kontekstual, kasus per kasus, ada beberapa kejadian di tempat yang kadang-kadang memerlukan satu terapi yang berbeda gitu. Jadi saya kira semuanya harus dilihat secara mendetail benar itu. Artinya jangan sampai kemudian sesuatu menjadi lebih buruk lagi karena kita belum lihat secara lengkap apa yang sebetulnya terjadi gitu. Karena banyak sekali kasus-kasus ini bukan hanya masalah hukum ya, bukan masalah benar atau tidak, tapi kadang-kadang masalah kepatutan, kelayakan memungkinkan kita untuk mengharuskan kita bersabar sedikit gitu. Karena antara mayoritas dan minoritas itu selalu akan terjadi konflik. Kadang-kadang mayoritas itu menginginkan apa yang tidak diinginkan oleh minoritas, meskipun kadang-kadang minoritas itu benar, tapi minoritas juga mesti bersabar sedikit sampai momentumnya dapat gitu. Jadi ini menurut kepatutan sih bukan masalah kesabaran lagi, masalah hukum itu, tapi masalah benar tidak kan begitu ya. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat di mana kita sudah mengalami banyak hal dan secara psikologis kadang-kadang mayoritas itu sulit sekali untuk diajak untuk memahami kebutuhan minoritas karena kebutuhannya untuk major itu besar sekali. Itu menyebabkan kita harus lebih bersabar lagi itu. Saya kira kesabaran tidak akan menghilangkan kebenaran itu. Menunda tidak berarti membatalkan. Kalau saya sih melihatnya begitu aja. Tapi bagaimana mengajak masyarakat untuk memahami itu, tentu saja memerlukan advokasi yang lebih bijak lagi itu. Karena kasus-kasus kita mesti lihat betul secara mendetail di konteksnya di berbagai tempat beda-beda gitu loh. Hukumnya sama, tapi di tempat-tempat tertentu ada nuansa-nuansa lain yang harus diperhitungkan yang tidak memungkinkan bisa dilakukan solusi yang sama. Kalau saya melihatnya begitu sih. Demikian Putu Wijaya, saya Kiki Wijaya.